Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang ahkamul jihad, dan telah kita sebutkan asal hukum dalam berjihad fi sabilillah adalah fardu kifayah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin kepada mereka yang hendak mengikuti jihad fi sabilillah dalam keadaan orang tua mereka tidak memberikan izin kepada mereka, kecuali dalam beberapa keadaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dua keadaan di mana seseorang diwajibkan dan wajib atas mereka dengan hukum fardu ain untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama dalam keadaan darurah, yaitu apabila orang-orang kafir mereka menyerbu dan mereka menguasai dan mereka menyerang daerah kaum muslimin, maka dalam keadaan seperti itu wajib bagi mereka yang ada di daerah tersebut untuk melakukan pembelaan. Melakukan pembelaan dan menangkal serangan dari musuh tersebut. Dan dalam hal ini menjadi hukum wajib ain atas mereka. Sebab yang demikianlah yang mendatangkan kemaslahatan. Apabila dia seorang laki-laki, maka dia wajib mempertahankan. Apabila dia seorang wanita, maka dia pun wajib untuk mempertahankannya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila imam telah memerintahkan suatu kaum, maka wajib bagi kaum yang telah diperintahkan oleh imam tersebut untuk istighfar agar mereka keluar berjihad fi sabilillah. Thumma qala al-musannif rahimahullah wal halatu tsalitsah, dan keadaan yang ketiga yang menyebabkan terjadinya perubahan hukumul jihad dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Indal muwajahati waltiqa'is saffain, yaitu di saat berhadap-hadapan dengan musuh dan bertemunya dua barisan antara barisan kaum muslimin dengan barisan orang-orang kafir, atau di saat perang sedang berkecamuk, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi mereka untuk lari dan meninggalkan peperangan tersebut. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan kelompok dari musuh kalian, maka hendaklah kalian kokoh, hendaklah kalian menghadapinya dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits tsabit fi sahih, dan di dalam hadits yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adda minal kabair, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa jenis dosa-dosa besar, maka di antaranya Rasulullah menyatakan al-firaru minaz-zahf, melarikan diri dalam kondisi perang sedang berkecabuk, dua barisan sedang melakukan pertempuran, maka tidak diperbolehkan bagi satu pun dari kaum muslimin yang hadir dalam barisan tersebut, yang hadir dalam kancah pertempuran tersebut, untuk meninggalkan medan peperangan. Maka jika dia meninggalkan peperangan tersebut dalam keadaan perang sedang berkecamuk, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, termasuk di antara dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Wala a'lamu fi hadza baina ahli al-'ilmi khilafan. Dan saya tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini, yaitu dalam artian berubah hukum jihad dari fardu kifayah menjadi fardu ain dalam tiga kondisi yang beliau sebutkan hafizahullah. Wa amma suqutu fardil jihad, adapun gugurnya kewajiban berjihad anil marid, dari orang yang sakit, wal a'raj, dan orang yang pincang, wasibyan, dan dari anak-anak, wanisa, dan para wanita, wal umyan, dan kaum muslimin yang dalam keadaan buta, wahum ahlu darurati wal haraj, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pencegah untuk ikut dalam berjihad disebabkan karena darurah yang mereka hadapi, dan mereka memiliki keberatan untuk ikut dalam perang fi sabilillah tersebut. Falikaulihi azza wa jal, yang demikian ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar. Tidak sama kedudukan orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan kaum mu'minin, tidak sama apabila hendak dibandingkan dengan orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkecualikan dari mereka ghairu ulid darar, kecuali orang-orang yang memiliki kemudaratan pada dia. Ya. Yaitu memiliki penyakit, memiliki cacat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk kemudian bersikap tegar di dalam berjihad fi sabilillah. Fastazna ulil darar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan orang-orang yang memiliki kemudaratan. Thumma qauluh, kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa alal a'ma haraj, tidak ada dosa atas orang yang buta, wala alal maridhi haraj, dan tidak ada dosa bagi orang yang sakit, wala alal a'raji haraj, dan tidak ada dosa pula bagi orang yang pincang. Wa qauluhu aidan, dan juga Allah berfirman, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj, bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, dan tidak pula atas orang-orang yang sakit, dan tidak pula ada kewajiban atas orang-orang yang mereka tidak mendapatkan apa yang akan mereka nafkahkan. Apakah nafkah itu untuk mereka yang hendak berjihad, atau nafkah untuk keluarga yang mereka tinggal? Naam, ini semua adalah merupakan a'dzar, udzur-udzur seseorang boleh dan diberikan rukhsah untuk tidak ikut berjihad fi sabilillah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah fi sahihil Bukhari, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, jihadukunnal hajj, bahwa jihad kalian wahai para wanita adalah al-hajj, menunaikan ibadah haji. Wala khilafa fi hadza baina ahli al-ilm, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini di kalangan para ulama. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, berdasarkan nusus dari Al-Quran was sunnah, maka para ulama menetapkan syarat-syarat seseorang yang diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Islam. Adapun kufur, maka tidak ada kewajiban atas mereka untuk berjihad. Bahkan dengan kekufuran itulah dianjurkan bagi kita untuk memerangi. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ فِتْنَةً, dan hendaklah kalian memerangi mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, kekufuran, kesyirikan. Syarat yang kedua, dia harus dalam keadaan balig. Adapun jika belum balig, maka tidak ada kewajiban untuk ikut dalam berjihad fisabilillah. Bukan berarti tidak boleh, tapi mereka diberikan keringanan untuk tidak ikut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak beberapa sahabat disebabkan karena mereka belum mencapai usia balig. Seperti Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Syarat yang ketiga, dia harus berakal. Maka tidak ada kewajiban berjihad bagi orang tidak punya akal. Apakah disebabkan karena junun, kegilaan. Dan yang semisalnya, syarat yang keempat, dia harus orang yang merdeka. Hurri, bukan seorang budak. Sebab budak, dia adalah orang yang dimiliki oleh tuannya, termasuk dari harta tuannya, sehingga dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar pengetahuan dari tuannya tersebut. Kemudian yang kelima, az-zukuriyah, dia harus seorang laki-laki. Naam, dan wajib apabila telah mencapai usia balig untuk berjihad di jalan Allah. Bukan berarti bahwa wanita tidak boleh ikut berjihad, karena telah diriwayatkan dari beberapa dari kalangan sahabiyah, mereka ikut dalam pertempuran Naam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang keenam, selamat dari cacat dan penyakit. Dia dalam keadaan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Apabila dia dalam keadaan buta, Naam, ataukah dia dalam keadaan pincang yang menyebabkan dia lambat di dalam berlari, ataukah dia tidak memiliki tangan, maka ini adalah merupakan udzur bagi seseorang untuk tidak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau buta sebelah ya ikhwan, bukan udzur. Kalau buta sebelah, memungkinkan bagi dia untuk melihat dengan satu mata dan tidak mengganggu gerakannya di dalam berjihad fisabilillah. Dan syarat yang ketujuh, harus ada nafkah. Mesti ada yang menanggung nafkah. Ataukah dia meninggalkan nafkah? Nafkah untuk keluarganya yang dia tinggal, dan dia pun memiliki bekal di dalam berjihad fi sabilillah. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama tentang wajibnya seorang berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna تفضلوا حفظكم الله.